Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilaha illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Kitab Mauidhoh Nisbiyah halaman 12. Nggih, kok iki bukine kok belum tutup, kurang tutup titik kan. Tutup wae. Pinter baris kawan di pingadan sing turu manusia 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa'ada alaina bi barakatihi wa sarrihi fi dharain. Ya Allah, astaghfirullah. Wa nisa'u ala hiddatin. Terus niku. Ajirulukat. Tsumma yanuhuna ala anfusihim. Sambung, ditanyanya. Sambung. Ikhlas, laos malah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa niki ceritane sing napa cerita sami kalih saderenge tentang tafsir atau penjelasan tentang ayat napa rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Terkadang wong-wong kafir niki wingin ngono lho cara melbu Islam. Nah, terus ini diantaranya ceritanya sing wingi wong ternyata di neraka itu nanti di kiamat enten beberapa orang muslim yang harus mencicipi neraka. Wanisau ala hiddatin sumayanuhu namokonuli sambat-sambat ala anfusih mengatasi ala dewe ini sintem deh ala dewe ini gih wong muslim sing melbun rokok kemeriki sakit dirujuk teng ya ma'asarol asyqiyah ala anfusih fayinum fayatamai ya zuna niku, bukim niku fayatamai ya zuna mongko dadi pisah-pisah sopo ma'asarol askiya asnafan ing piro-piro pantan hamalatul qur'ani utawi piro-piro wongkang apal qur'an iku ala hiddatin ngatasi wates wiji wal hujjajulan utawi piro-piro wongkang haji para haji-haji sing istau haji ala kita teneng atase wates wiji wal ghurratu wal ghurratu lan wong kang perang tau perang fisabilillah iku ala kita teneng atase wates wiji wan nisa'u nggih wan nisa'u tai biro-biro ngaten iku ala kita teneng atase wates wiji lho kembali nah. Ala kita tentu mayanuku namun misabah sambat ala anfusin ngata sawah dewe ni wau ma'asarul asqiyah ya kulu haling ucap sopo ma'asarul asqiyah pun gini kaifa yasbiru dugim dikum ya akhirnya sambat-sambat kaifa yasbiru hale koyo opo sabar utawa kuat sopo kita kuat-kuat alam nari ngatase geni geni neroko walam nakun lan ora ono sobo kita iku nasbiru sober utawa kuat sobo kita kuat-kuat ala harris syamsi ingatase panase serngenge. Aduh bagaimana mungkin ini saya bisa kuat menghadapi panasnya api neraka sedangkan saya dulu saja tidak kuat dengan panasnya matahari atau sinar matahari. Fatai fanas biru mongko hale kaya apa sabar sapa kita ala libasi tokroni ing atase nganggo pira-pira jur-jurane timah wa ana utawi kita iku atadana ngadatake sapa kita ketika urip teng dunya ngadatake layina thiyabi ing alus-aluse dodot wa kaifa nasbiru lan hale kaya apa sabar utawa kuat sapa kita ala aqliz zabumi ing atase mangan wit zakum utawa biasane dimangane rukem niki dikatakan satu-satunya tanaman sing urip teng napa neraka ya artinya mau tidak mau dimakan niki wit ri ri zakum wa syurbul hamimilan ngombe banyu panas wa kunnalan ono sapa kita ono iku atadana iku atadana ngadatake sapa kita ngadatake thayyibat ta'ami ing bagus-baguse panganan wa barad wa barada syarabi lan ing ademe ombenan bagaimana mampu menghadapi neraka. Intine ngoten niku fa bainama mongko ing dalem nalikane fa bainama ing dalem nalikane mengkono-mengkono hum utawi maksyarul askiya iku yanuhuna padha sambat-sambat sapa mas maksyarul askiya idzan tumataan lha kok cek padha sambat kabeh idzan tumataan ata teko atahum nuli teko ing maksyarul askiya opo annida'u pengundang min kibalil arsi saking ngisore ars cik lakek suwan dan sambat curhat-curhat moro-moro enten suara di bawah ars panggilan dari bawah ars sing isine panggilane ya malik he malaikat malik adhilhum manjingna sopo siro ing maksaro askiya siro panjingna al sira panjingna albabal a'la ing lawang kang dhuwur minan nari saking neraka wahai malik sudah cukup waktunya kan wingi pun diceritakne minta waktu sedilo untuk menangisi menyesali perbuatannya ketika di dunia sama malaikat malik enggak boleh wah sudah aneh ngono-ngonoan terus kalih Gusti Allah dari ada suara dari bawah aras turutono ambilhum serantekno tunggulah biarkan dia menyesali hidupnya sesaat akhirnya nyesal sambat niki terus manungkatan waktunya habis ditimbali malik ya malik adhilhum albaba al-a'la minan nar sudah malik masukkan mereka ke neraka di neraka lapisan paling atas sendiri atau pintu neraka paling atas fayaqulu mongko ngucap sinten malaikat malik ya ma'asarul askiya wong kang podo ciloko asami'atum ana ta krungu sapa sira kabeh al kalama ing kalam piye alam krungu wa fahimtum lan paham sapa sira iya Allah kudu dhewe to paham to al makola ing pengucap fayaqulu mongko padha ngucap padha jawab sapa maksarul askiya jawabe na'am nggih ya malik he malaikat malik nggih malik kula pun mirengne fayaqulu mongko ngucap sapa al maliku malaikat malik cik penasaran malaikat malik min ayyi ummatin iku saking endi-endine umat antum utawi sira kabeh soalnya malaikat sing wingi diwaos sak derenge nika, malaikat Malik niki tanglet penasaran, iki enek ahli neraka tapi kok tangan-tangane gak dirante. Padahal seluruh ahli neraka niku tangane dibondo, dirante, raine padha gosong-gosong ireng, matane bendul-bendul krana ketika menyeretnya dari Shiratal Mustaqim niku diseret posisine ndase ning isor. Sikile ditaleni terus diseret-seret ngoten. Terus mriki ne bundas-bundas. Lah iki enek ahli neraka tapi wajahe gak ireng, matane gak bendul-bendul, kupak diseret, wajahe justru malah mencorong, tangane juga enek cahaya-cahaya mencorong di sikile. Iki jane umate sapa iki? Penasaran. Malaikat wingi malaikat Malik napa kecak diringe tanglet gak dijawab. Aja takok aku isin ngoten mawon. Sampai niki pas atene jegun neraka, cek penasaran malaikat Malik, tangleti Malik. Min ayyi ummatin antum? Min ayyi ummatin iku saking dindine umat antum ta sira? Jane awak miki umate sapa sih? Fayaqulu namangka padha ngucap sapa masarul askiya ana utahi ingsun iku nastahi izin sapa ingsun utawa kita ana utahi kita iku nastahi izin sapa kita izin-izin ayen nakula ingin to ucap sapa kita pun ta malaikat Malik terus kau saya ditakut terus kulo niku izin ajeng jawab fayasukuhum mongko krono gak dijawab nih akhirnya fayasukuhum mongko ngiring sinten malaikat Malik ing masarul askiya yowes akhirnya digiring menuju pintu teratas atau neraka lapisan yang paling atas sendiri. Fayasukuhum mongkong hiring ing maksarol haskiya sopo malikun malaikat Malik. Fayajala mongko dadi fayajala mongko dadi sopo almasayikh sopo almasayikho piro-piro wong kang tuwo dadi iku amamahum ing dalem ngarepe maksarol haskiya. Wasubanalan pira-pira wong kang nom wasubanalan pira-pira wong nom iku min waraihim saking mburine masyayikh wan nisa alan ing pira-pira wong wadon min khalfihim saking mburine suban. Akhire saestu digiring sing barisan paling ajeng tiyang sepuh-sepuh wingkinge tiyang nem-nem wingkinge malih perempuan-perempuan dan seterusnya wanisa min khalbihim hatta atau sehingga padha teka sapa maksarul askiya rujuke teng walike wong-wong muslim tapi sing jogo neraka wau hatta atau sehingga podo teko sapa ma'sarul askiya teko-teko safiro jahannama ing pinggire neraka jahanam akhire digiring sampai di tepi neraka jahanam. Ketika di tepi itu fayakhruju mongko metu ilaihim maring ma'sarul askiya sopo malaikatun malaikat ghilazun piro-piro kang kasar. Ini malaikat penjagaan roko. Ini gak enak sing halus, serem-serem tok. Ghilazun kang podo kasar atau piro-piro podo kang kasar syadidun kang banget. Terus pripun iku? Kok ya kuliku den dadekake to den ciptakake sapa malaikatun ghiladun sadid kuliku den dadekake to den ciptakake sapa malaikatun ghiladun sadid den ciptakake bila kulubin kelawan tanpa pira-pira ati bila kulubin kelawan tanpa pira-pira ati malaikat niki memang malaikat penjagaan neraka niki diciptakan oleh Allah tanpa perasaan sama sekali. Robot-robot sing kejam-kejam lah cara oleh tiba ibaratkan fala yarhamuna krono gak duwe perasaan blas fala yarhamuna mongko ora podo melas ora podo welas sapa malaikatun ghilab biha kelawan kulub krono gak enek perasaane blas maka tidak ada lembut-lembutnya tidak ada kasih mesak-mesak ini buat nenten para penjaga neraka ini. Wa yata'allaku lan ganduli bikuli insanin kelawan saben-saben menungso minhum kang sangking ma'asarul askiyah sopo alfu min zana min zabaniyatin opo alfun sewu min zabaniyatin sangking malaikat zabaniyah fayudakhiluna mongko manjingake sopo alfun min zabaniyah bihim kelawan maksarul askiyah dan geret jegur anaro ing neraka anaro ing neraka wa minhum lan iku setengah sangking maksarul askiyah man utawi wong takhudhu kang ngenani utawa nggih kang ngenani ing man apa annaru neraka utawa geni ila kambihi tumeka maring poloe man diantara maksarul askiyah niku enek wong sing kedelep nerakane cuman sampe sak polok tok niki mboten nemen maksiate. Jadi kesiksa cuman polok sak mengisor, kedelep teng neraka niku sak polok tok. Wa min humlan iku setengah saking ma'sarul askia man utawi wong takhuduhu kang ngalap ing man apa annaru geni ila rukbataihi tumeka maring dengkule man enek sing didelepne sampai sak dengkul teng neraka. Wa min humlan iku setengah saking ma'sarul askia man utai wong takhuduhu kang ngenani ing man ila wasatihi tumeka maring wetenge man wa minum lan iku setengah saking masarul askiyah man utai wong takhuduhu kang ngalap ing man apa anaru geni ila sodrihi tumeka maring dodone man enek sing kedelep sak polo, enek sing sak dengkul, enek sing sak weteng sampai enek sing sak kedelep dodone. Wa idza qasadat lan ing dalem nalikane nejo apa anaru geni nejo-nejo antahrika ing yen to ngebong apa nar ngebong-ngebong wujuhahum ing wajahe ma'sarul askiyah wa qulubahum lan atine ma'sarul askiyah akbala mongko madep opo anidau pengundang min kibalil arsi sangking sahni sore aras ketika api sudah mau menjilat wajahnya dan hatinya dadanya atau apa jantungnya tiba-tiba ada panggilan ada suara yang memanggil dari bawah ars. Ya Malik, he malaikat Malik, ahbid ngedukno atau ngedukno sapa sira annaro ing geni. An wujuhihim saking pira-pira wajahe ma'sarul askia wa qulubihim lan pira-pira atine ma'sarul askia. Wahai malaikat Malik, tolong apinya jangan sampai ke atas. Aja sampai nyelomot wajahe ambek atine. Fa innahum terusane ngendika fa innahum mongko setuhune ma'sarul askiya iku to lama suwi banget iku akoru podo ngakoni sapa ma'sarul askiya podo ngakoni li maring ingsun ngakoni bilisanihim kelawan lisane ma'sarul askiya krono kuwi dhisik wis ngakoni lewat lambene. Lambene tahu digawe zikir. La ilaha illallah. Akhire gak iso kalih Gusti Allah gak oleh dipung. Ilat-ilat sing wis tau digawe pikir. Wa'arafuni lan padha ngawerwi utawa ngakon napa? Ngawerwi sapa mahsarul askiya ing ingsun ngawerwi to makrifat mengenal biqulubihim kelawan pira-pira atine mahsarul askiya termasuk hatinya ini juga tidak akan terbakar atau dilumat oleh api neraka karena hatine pernah untuk mengenal Allah. Mulai dari tingkatan kenal sifatnya, apal sifatnya, sifat wajib, sifat muhal, sampai seterusnya. Watolama terusan yang ngendikane Gusti Allah, watolama lansui banget sajadu podo sujud sapa ma'asarul haskia sujud-sujud ilaiya maring ingsun fil hayati dunya ing dalem urip ing dunya. Sujudi wau biwujuhihim kelawan piro-piro wajahi ma'asarul askiya. Wajahnya juga sudah lama sekali ditempelkan ke bumi untuk sujud kepadaku, maka jangan sampai api menyentuhnya. Wa idha sami ulan ing dalem nalikane podo krungu sopo ma'asarul askiya krungu-krungu an nida'a ing pengundang suara di bawah aras tadi yarfauna podo mongko podo banterake sapa ma'asarul askiya podo banterake aswatahum ing pira-pira suarane ma'asarul askiya jami'an hale sekabehane ngerti lek ternyata ada dari tubuhnya yang masih dieman kalih Gusti Allah krana tau ga nyembah Gusti Allah. Wah, tambah nangis, tambah tuwater, tambah bengok-bengok. Ya Muhammadah, unjung Nabi Muhammad, ya Abul Qasim. Ya Abul Qasimah. Abul Qasim, ya Muhammad, unjung Nabi Muhammad, ya Muhsinan bil Aramil. Wong kang bagusi piro-piro rondo. Kadang jenabi niku Masya Allah, di antaranya telaten teng wong rondo-rondo tuwek-tuwek niku diopeni kalian jenabi. Wal aitama lan ya muhsinal aitam, wong sing selalu berbuat baik kepada anak yatim. Wal aitami lan hu wong kang bagusi anak yatim. Terus napa? Ya fahrul kiamati. Ho wong kang napa namine bungahake dina kiamat. Artine orang yang sedang viral pada hari kiamat. Iku sing paling terkenal niku jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang lagi paling terkenal di saat kiamat. Ya fattahul ya fatihal amami wong kang buka ya fatihal amami wong kang buka pira-pira umat utawa wong kang nulungi pira-pira umat. Ya fatiha abwabil jannati wong kang buka pira-pira lawangi swarga. Ya muhlikal abwabin nirani hu wong kang nutupi pira-pira lawange neraka. Jeneng Nabi niku sing dia satu-satunya orang yang bisa membuka pintu-pintu surga. Kronten pintu-pintu surga niku jelas enten tulisane gawedi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Ngoten ya. Kulo niku niki di antara rahasiane. Nabi sing sakniki dereng meninggal niku Nabi sinten? Nabi Khadir alaihi salam. Niku Nabi. Lek Rasul sing dereng meninggal enten apa kan? Lek Rasul sing dereng meninggal enten apa kan? Hah? Enten apa kan? Boten enten. Enten. Sinten? Nah, Nabi Isa Al-Masih. Masih niku nggih Al-Masih. Al-Masih niku juru selamat, atau orang barat menyebutnya Mesias. The Mesias. Mesias atau Al-Masih Arabnya itu ada dua. Ada Masih Isa, Isa Al-Masih, ada yang kedua versi tembakannya namanya siapa? Masihid Dajjal. Juru selamat tembakan namanya siapa? Dajjal. Mesias, sang Mesias, juru selamat. Nah, Nabi Isa itu kan diangkat nggih teng surga. Nabi Isa itu lihat tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niku penasaran, dan akhirnya Nabi Isa itu nanti menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kan hadis-hadis akhir zaman, ketika Dajjal itu yang bisa membunuh niku adalah Nabi Isa. Ini ada mungkin singkatnya ngoten problem urusan pribadi yang dulu belum terselesaikan, itu nanti akan diselesaikan sama Nabi Isa. Walaupun pemimpinnya itu nanti akhir zaman itu keturunannya Nabi yang terkenal dengan sebutan Imam Mahdi. Tapi ketika menghadapi Dajjal niki, maka yang menghadapi adalah Nabi Isa. Dan Nabi Isa itu turun, diriwayatkan nanti di masjid, ada yang meriwayatkan di Masjidil Aqsa, turun di menara yang bersama Malaikat Jibril dengan suwininya pas wayahe tarhim, ajine subuh, ajine apa manjing waktu subuh. Terus pas wayahe subuh derek jamaah salat subuh. Sang Imam Mahdi tahu kalau itu adalah Isa bin Maryam. Akhirnya ditawan, monggo jenengan sing imami, jenengan sing imami. Nabi Isa tentunya dengan bijak, mboten. Iki umate jenengan, sampean sing imami. Yani akhirnya Nabi Isa menjadi makmum daripada Imam Mahdi. Dan di saat itu pula artinya Nabi Isa menjadi sholat subuh dan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki cerita mawon. Artinya Nabi kita niku beh Masya Allah sangat spesial, dan kita sangat bersyukur dados umatnya jeneng Nabi. Pundi wae. Fa yarfa'una aswatahum jami ya mauliko abwabin niron hui wong kang nutup pira-pira lawangin roko an ummatika saking umat jenengan ya safi al ima, ya safi al umami ho wong kang nulungi utawa nyafaati pira-pira umat nahnu utawi kita iku du afa'u ummatika luweh apes-apes se umat jenengan la sobro ora kuwasa la sobro ora kuat utawa ora kuwasa iku lana ketuwe kita fi harrin nari ing dalem panase neraka ahisna kula aturi nulungi jenengan ahisna mugi nulungi jenengan bi syafaatika kelawan syafaat jenengan ilal jinani maring pira-pira suwarga wa yadulan nyeleake sapa ahaduhum salah sijine ma'sarul askiya nyelehake yadaihi ing tangane ahaduhum nyelehake ala udhunaihi ing atase kupinge ahaduhum kal muadzini kaya dene wong kang azan. Bahkan ketika sambat-sambat ngoten, ya Allah jeng nabiku wahai yang membuka pintu surga, wahai yang bisa menutup pintu neraka, wahai yang bisa menyapaati umat niku sampai bungok-bungok ngoten niku sampai enten sing ngeten kaya azan ben karepe ngoten pingine jeng Nabi ben mireng jeng Nabi sing surga. Karena lek jeng Nabi mireng mesti gak protego jeng Nabi insyaallah. Kan wingi pun diceritane nggih niki ditutup niki dah sampai titik nggih. Wingi pun ceritane nggih, ketika umat niki masyarakat askia ini aja di jegur neraka kalih Gusti Allah didelik ini ning jurang sik. Kesane jeneng Nabi boten semerep. Lah ngoten nggih. Terus jadi memang jeneng Nabi boten semerep. Jadi pungo ngoten niku kal muadzini wa yunadi lan padha undang-undang sapa masarul askiyah bi a'la sautihi kelawan luweh banter-bantere suarane masarul askiyah niku mufrad bi a'la sautihi kelawan luweh banter-bantere suarane ahaduhum maksudnya sing kaya adzan wae ya Muhammad ya ngoten niku. Nahnu utawi kita iku min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saking umat jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayatawajjahu lan madhep fayatawajjahu mongko madhep sapa Malik malaikat Malik ilal jinani maring suwarga suwi-suwi malaikat Malik ni grisenen. Bungok-bungok, wah tiba umat jeneng Muhammad grisenen campur gak tega. Akhirnya malaikat Malik niki baudal teng surga. Menghadap fayatawajjah, menghadap adep-adepan wajah. Sowan madhep fayatawajjahu mongko madhep sinten sapa malikun malaikat Malik ilal jinani maring swarga. Fayadhu mongko nyelehake sinten malaikat Malik nyelehake famahu ing mulute utawa napa tutuke bahasa luse cangkem ya ing tutuke malaikat Malik ila Muhammadin maring maling napa namine niki lho kupinge jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dpdp teplek-teplek-teplek nyelak teng jeneng Nabi terus mulutnya didekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus wa huwa utawi jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yatana'amu lagi enak-enakan sinten jeneng Nabi utawa nikmat-nikmatan sinten jeneng Nabi fil jannati ing dalam swarga jeneng Nabi sedang bernikmat-nikmatan di surga karena surga itu tempatnya nikmat ngombe tiang terus berbahagia guyon-guyon insyaallah terus matur niku pun dia fil jannati wa yaqulu lan ngucap sinten malaikat Malik ya Muhammad hein jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka satuhne jenengan iku tatana ama nikmat-nikmatan sinten jenengan fil jannati dalam swarga wa ummatuka hale utawi umat jenengan wa ummataka hale wa ummatuka hale utawi umat jenengan iku du'afaun pira-pira kang apes yastahi sunaka padha njaluk tulung sinten umatuka ing jenengan umat-umat iki padha nyeluk-nyeluk aghisna tulung jeneng Nabi tulung fa aghizhum mongko kula aturi nulungi jenengan ing umatika fa inna mongko sedune umatika iku du'afaun pira-pira kang apes la sobaro ora ono sober iku atau ora ono kuat iku maujud lahum keduwene umatuka ora kuat halan nari ing atase neraka wa idza intahalan nalikane tumeka apa wa idza intahalan nalikane wis tutuk apa al khabru habar pun semari ngendika-ngendika malaikat Malik ila Muhammadin alaihi salam maring jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samanture matur mantun matur-mature terus wasabba lan nglompat wasabba mongko nglompat sinten jeneng Nabi min saririhi saking ambene jeneng Nabi saking palungguhan langsung genjerat jeneng lho ngono warokiba lan nunggang sinten jeneng Nabi alal buroki ing atase buruk tunggangane jeneng Nabi fakola mongko ngedika fakola mongko ngediko sinten jeng Nabi ya buruk he buruk ajil aki-akiyo sopo siro ajil aki-akiyo sopo siro cepat ayo buruk cepat fa inna umati mongko sedune umat ingsun iku du'afa'a biro-biro kang apes la yasbiruna ora podo kuat sopo umati ala harin nari ingatasi panasin neraka farofa'a mongko budalan sinten jeng Nabi farofa'a mongko nyepot sinten jeng Nabi kodamahu ing sekedap-sekedap. Faropa'a mongko ngangkat sinten jeng Nabi kodamahu ing gelamaanin jeng Nabi. Wawadu'a hulan nyeleh sinten jeng Nabi. Nyelehaki inda safiri jahannama maring pinggire neraka jahannam. Fa'idha sama analikane mireng sinten jeng Nabi alaihi salatu wassalam. Mireng-mireng aswatihim ing piro-piro suaran ing piro-piro suarane maksarul askiya utawa umati sing suambat-sambat ya Muhammad awisna awisna. Baka mongko nangis sinten jeng Nabi. Baka mongko nangis sapa annabi alaihi salatu wassalam. Wabaku lan podo nangis sapa maksarul askiya. Jeng Nabi nangis roh keadaane umati sambat-sambat. Umat tambah nangis pisan ningali jeng Nabi nangis. Fayaqulu mongko ngendika sinten jeng Nabi ya Malik ya Malik. Akhrij ngetokno sapa sira umati ing umat ingsun. Minan nari saking neraka. Wahai malaikat Malik tolong keluarkan umat saya dari neraka. Fayaqulu mongko ngucap sapa Malik ya Muhammadah. Jeng Nabi Muhammad ma ora ono ikuli kedue ingsun. Ila ikhrajihim maring ngetokake ummatuka utawa umati min sabilin utawi dalan. Wahai jeng Nabi Muhammad, saya tidak bisa melakukannya. Malam Umar ing dalam selagini durung perintah ing ingsun. Malam Umar ing dalam durung selagini durung perintah ing ingsun. Lek kula gak diperintah Allah agak iso. Fayata wajah mongko madep sinten jeng Nabi fayata wajah mongko madep sapa Muhammad alaihi salatu wassalam jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila syakil arsi maring cagae ares. Akhire jeng Nabi sowan teng Allah. Fayang zilu an buruk wallahu a'lam bisawab. Pun lebih 10 menit menyampaikan pamutan. Matur suwun jazakumullah billahi taufik wal hidayah walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita tutup kanthi waosan hamdalah sareng-sareng alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu